بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرينكم مسلمين رحمكم الله جميعا فإن شاء الله kita akan membacakan pada kesempatan kita kali ini kisah sahabat Rasulullah yang bernama Mu'ad ibnu Jabal. Mu'ad ibnu Jabal. Mu'ad ibnu Jabal ini secara garis besar adalah salah satu di antara fuqaha'u ashabal kibar, faqih ahli faqihnya, ulama'nya para sahabat, di antara para ulama-ulama yang ada di waktu itu, di antaranya adalah Mu'ad ibn Jabal. Dan beliau adalah da'i yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Hal ini menunjukkan kepercayaannya Rasulullah dan pengetahuannya Rasulullah terhadap sosok yang bernama Mu'ad ibn Jabal ini, tentang kedalaman ilmunya beliau. Kita akan bacakan di sini kisahnya Mu'ad ibn Jabal. Kata beliau, pengarang kitab Suwarun min Hayati Sahabah mengatakan, "Lamma asyraqat jaziratul Arab binuril huda wal haq, kana al-ghulamul yathribi Mu'ad ibn Jabalin فتى يافعا وكان يمتاز من أطرابه بحدة الذكاء وقوة العارضة ورعاة البيان وعلو الهمة." Ketika mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam di jazirah Arab, yang pertama kali adalah di Makkah. Dan di waktu itu, kisahnya ini dimulai beliau belum hijrah ke kota Madinah. Kana al-ghulam al-yathribi. Di waktu itu juga Mu'ad ibn Jabal masih sebagai seorang pemuda yang memiliki kecerdasan yang melebihi daripada pemuda-pemuda yang lain. Beliau ini seorang yang mampu berbicara dengan bagus, susunan bahasa, kata-katanya, sehingga terkenal bisa menjelaskan satu bidang ilmu dengan sangat jelas. Ini Mu'ad ibn Jabal. Dan beliau seorang yang pemuda yang memiliki ulwil himmah, kesemangatan yang tinggi, melebihi dari pemuda-pemuda yang seumurnya. Namun di waktu itu Rasulullah belum ke kota Madinah. Dan Mu'ad bin Jabal mendengarkan dakwah dari da'inya Rasulullah yang pertama kali ke kota Madinah, Mus'ab ibn Umair. Kita baca di sini keterangan dari beliau. "Aslama al-fata Mu'ad ibn Jabalin ala yadi da'iyat al-Makki Mus'ab ibn Umair." Mu'ad ibn Jabal masuk Islam di tangannya seorang da'i dari kota Mekah, sahabat Rasulullah yang pertama kali diutus ke kota Madinah, yakni siapa? Mus'ab ibn Umair. Melalui dakwahnya Mus'ab ibn Umair ini, Mu'ad ibn Jabal mendapatkan hidayah dari Allah untuk masuk ke dalam Islam. Di waktu itu Rasulullah masih di kota Mekah. Wa fi lailatil aqabah imtaddat yadahu al-fatiyah fasafa hadda yadan nabi al-karim mubayyadhu. Ketika di malam Aqabah, kita mengenal kisahnya, begitu Mus'ab ibn Umair berdakwah di kota Madinah dan banyak di antara mereka masuk Islam, mulailah penduduk Madinah mengutus beberapa orang untuk bertemu dengan Rasulullah di kota Mekah, tepatnya di tempat Aqabah, tempat melontarkan jumrah. Bertemulah utusan dari kota Madinah ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Di waktu itu belum ada hijrah ke kota Madinah. Di antara yang diutus, kita lihat kata beliau, faqad kana Mu'ad ma'rahtil 72 alladziina qasadu Makkah. Mu'ad adalah salah satu di antara 72 orang yang diutus dari kota Madinah menuju Mekah guna menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu itu adalah dengan izin Allah, dengan sebab dakwahnya Mus'ab ibn Umair, kota Madinah mulai beriman lebih banyak daripada orang-orang yang di kota Makkah. Nah, di waktu malam itulah Mu'ad ibn Jabal bersama 72 orang masuk ke kota Makkah dan berjumpa dengan Rasulullah dan berbaiat kepada beliau. Di malam itu, di malam Aqabah itu. Liyas'adu bilikai Rasulillah wa yashrufu bibai'atihi waliyahudhu fisafi tarikh awra'a safhatin awzaha. Kata beliau, maka tercatatlah dalam sejarah nama Mu'ad ibn Jabalin, seorang pemuda yang cerdas. Beliau adalah seorang di antara beberapa orang Madinah yang pertama-tama berbaiat kepada Rasulullah dan menyatakan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di waktu itu beliau masih sebagai seorang pemuda, namun sudah memiliki kesemangatan talabul ilmi. Kita lihat kisah selanjutnya. Wa ma in'adal fata min Makkah ila al-Madinah hatta kawwanahu wa nafarun saghirun min ladatihi jama'atan likasr al-awthan wa intiza'iha min buyut al-mushrikin fi Yathrib fi sirri aw fil 'alan wa kana fi min athari harqatihi al-fatayan as-sighar an aslama rajulun kabirun min rijalat Yathrib huwa 'Amr ibn al-Jamuh. Begitu rombongan ini pulang ke kota Madinah, 72 utusan tadi pulang ke kota Madinah. Di antaranya adalah Mu'ad ibn Jabal. Begitu pulang di kota Madinah, beliau sangat bersemangat sekali untuk mendakwahkan tauhid dan untuk menghancurkan berhala-berhala yang masih ada di kota Madinah di waktu itu. Kita ketahui bersama bahwa di kota Madinah di waktu itu belum semuanya muslimin. Masih banyak di antara mereka musyrikin. Di antara tokoh musyrikin yang ada di kota Madinah bernama Amr ibnul Jamuh. Awalnya beliau adalah tokoh musyrikin, namun kemudian masuk Islam dengan sebab perbuatannya Mu'ad ibn Jabal dan beberapa pemuda-pemuda yang lainnya yang sudah masuk Islam dan berkeinginan untuk mencabut dan membuang patung-patung yang berada di rumah-rumah kaum musyrikin di kota Madinah. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Mu'ad ibn Jabal bersama dengan para pemuda-pemuda yang telah masuk Islam di kota Madinah. Suatu hari, kana Amr ibn Jamuh sayyidan. Suatu hari, Mu'ad ibn Jabal dan beberapa pemuda yang lain yang telah masuk, di antaranya adalah anak-anaknya Amr ibn Jamuh. Mereka sudah masuk Islam, tapi bapaknya masih sebagai musyrik. Mu'ad ibn Jabal bersama anaknya Amr ibn Jamuh yang telah masuk Islam melakukan sebuah aksi menghancurkan berhala-berhala. Di antaranya berhalanya Amr ibn Jamuh dilakukan oleh Mu'ad dan teman-teman seumurnya yang telah masuk Islam. Kita lihat sejarahnya Amr ini. Kana Amr ibn Jamuh sayyidan min sadati Bani Salamah wa syarifan min asyrafihim. Amr ibn Jamuh adalah seorang tokoh besar dari Bani Salamah. Orang yang sangat terhormat di antara tokoh-tokohnya mereka. Wa kana qad ittakhadha li nafsihi sanaman min nafisil khashab kama kana yasna'u al-ashraf. Amr ibn Jamuh, dia memiliki patung yang dibikin dari kayu yang sangat mahal. Kayu yang sangat mahal. Kayu yang sangat dimuliakan di waktu itu. Dipahatlah dari kayu itu patung. Patungnya Lata, patungnya Manat, patungnya Uzza, dan yang lainnya. Dibikinlah patung. Patung tersebut disimpan di salah satu kamar di rumahnya Amr ibn Jamuh ini. Dan ini memang kebiasaan tokoh-tokoh kaum musyrikin Quraisy memiliki patung khusus terbikin dari kayu khusus yang sangat berharga. Ini kebiasaan mereka. Wa kana syekh Bani Salamah yu'na bi sanami hadha syadr 'inayah fayjalliluhu bil harir yudammihuhu kull as-sabah at-tayyib. Kata beliau Amr ibn Jamuh, sebagaimana layaknya tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya, tokoh-tokoh musyrikin yang lainnya, setiap hari patungnya itu dikasih minyak wangi. Dirawat sedemikian rupa. Bahkan dikasih baju yang terbikin dari sutra. Ditaruh, diletakkan di ruangan yang paling termulia. Dan di tempat yang tinggi. Ini adalah Tuhannya Amr ibn Jamuh. Patungnya Amr ibn Jamuh. Manat. Ya. Apa yang dilakukan oleh Mu'ad beserta para pemuda yang lainnya, di antaranya adalah anaknya Amr bin Jamuh ini. Faqama al-fityan as-sighar ila sanamihi tahta junhi dhallam wa hamaluhu min makanihi wa kharaju bihi ila khalfi manazili Bani Salamah wa alqawhu fi hufratin kanat tujma'u fiha al-aqdhar. Aksinya Mu'ad ibn Jabal dan para pemuda yang lain adalah di malam hari yang gelap, masuklah Mu'ad dan anaknya Amr ibn Jamuh yang telah masuk Islam ke ruangan di mana patungnya Amr ibn Jamuh ada di situ. Diambillah patung tersebut, dicuri oleh Mu'ad ibn Jabal untuk dibuang di patung. Agar Madinah bersih dari kesyirikan, agar Madinah bersih dari patung-patung yang disembah oleh kaum musyrikin. Diambil patungnya Amr bin Jamuh ini pada malam yang sangat gelap itu. Kemudian dibawa menuju ke belakang daerahnya, permukimannya Bani Salamah tadi. Di mana di belakang itu adalah jambannya mereka. Tempat dibuangnya kotorannya kaum Bani Salamah. Patung tersebut dilemparkan oleh Mu'ad ibn Jabal dan beberapa pemuda yang lainnya ke tempat jamban tersebut. Bahasa kita sepiteng. Masukkan ke situ. Oleh Mu'ad ibn Jabal. Falamma asbah syekhu iftaqada sanamu falam yajiduhu. Ketika di pagi hari, layaknya mereka menyembah patung-patung mereka, datanglah Amr bin Jamuh ke tempat di mana patungnya ada. Ternyata tidak didapati patungnya ada di situ. Hilang patungnya. Wa bahadha anhu fi kulli makanin hatta lfahu mukibban ala wajhi fil hufrati gharikan fil aqdar. Dicarilah oleh Amr bin Jamuh ini ke kanan ke kiri. Mana patungnya ini? Mana patungnya ini? Tuhannya hilang. Diambil orang ini. Dicari. Akhirnya ketemu dalam kondisi nyungsrek di sepiteng. Ini Tuhannya kaum musyrikin Amr bin Jamuh ini. Nyungsrek di sepiteng. Faqala, maka Amr marah seketika. Mengatakan, wailakum man ada ala alihatina fi hadhihi lailah. Binasa kalian. Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan kami semalam? Ya, Tuhannya dicuri, lemparkan ke sepiteng. Yang melakukan siapa? Mu'ad ibn Jabal dan beberapa pemuda-pemuda yang lain yang telah masuk Islam. Thumma akhrajahu wa ghassala wa taharu wa tatayyabahu wa'adahu ila makanihi wa qala lahu aymanat wallahi law anni a'lamu man sana'a bika hadha lahzaituh. Maka Amr bin Jamuh mengambil patungnya tadi dari sepiteng tersebut, dicuci, dimandikan, dilap, dan dikasih minyak wangi, dikasih baju yang baru lagi, dipasang di tempatnya kembali untuk disembah. Jadi Tuhannya sudah pernah jatuh di sepiteng, disembah oleh dia lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Amr bin Jamuh mengatakan kepada Tuhannya, wahai Manat, demi Allah, jikalau aku tahu siapa yang melakukanmu tadi malam, aku akan siksa orang itu. Ini ucapannya siapa? Amr ibn Jamuh, salah satu tokohnya kaum musyrikin yang berada di kota Madinah. Falamma amsa asy-syaikhu wa nam, tasallal fityatu ila sanamihi wa fa'alu bihi ma fa'aluhu fil lail as-sabiqah. Malam yang kedua setelah Amr bin Jamuh ini menyembah, melakukan penyembahan kepada patungnya tadi, tertidur lelap di kamarnya. Maka Mu'ad beraksi lagi di malam yang kedua tersebut, masuk ke ruangan tadi bersama anaknya yang telah masuk Islam, anaknya Amr bin Jamuh yang telah masuk Islam. Diambil kembali patungnya dan dilemparkan kembali ke sepiteng tadi, tempat pembuangan kotoran. Ini yang kedua kalinya yang dilakukan oleh Mu'ad bersama teman-temannya dari kalangan para pemuda. Famazala yabhathu anhu hatta wajadahu fi hufratin ukhra min tilkal hufar. Fakhrajahu wa ghassala wa taharahu wa 'attarahu wa tawa'ada man 'adawa 'alayhi ashadd al-wa'id. Falamma taqarra dhalika minhum istakhrajahu min hayth alqahu wa ghassalahu thumma jaa bi sayfihi fa'allaqahu 'alayhi wa qala yuqatibuhu. Wallahi inni ma a'lamu man yaf'alu bik هذا الذي تراه فإن كان فيك خير يا منار فادفع عن نفسي. Perhatikan. Ternyata di pagi harinya Amr ibn Jamuh pun mencari lagi dan didapati berada di tempat yang sama. Maka dia pun marah, lebih besar marahnya daripada yang pertama. Mengumpat dan mengancam. Siapa yang melakukan ini, aku akan siksa dia. Aku akan siksa dia. Ancaman yang keras dari tokoh musyrikin ini. Diambillah patung itu, dicucikan, dimandikan, dikasih minyak wangi kembali, ditaruh lagi di tempatnya untuk disembah lagi. Sudah nyungsrek berapa kali? 2 kali. Nanti yang ketiga kalinya. Ini perbuatannya siapa? Mu'ad ibn Jabal. Dalam rangka menyadarkan kaum musyrikin bahwa Tuhan mereka itu la yanfa'u la yadur, tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan madarat. Benda mati yang tidak layak disembah. Ini pun termasuk di antara dakwah yang dilakukan oleh para sahabat di kota Madinah, di antaranya Mu'ad bin Jabal. Kemudian begitu pada malam yang ketiga, Amr bin Jamuh pun saking jengkelnya, saking marahnya, Amr bin Jamuh ini mengambil pedang punyanya dia. Ya. Anak-anak dia atur itu, ah. Siapa itu yang atur anak-anak? Diambillah pedangnya Amr bin Jamuh, dihunuskan pedang tersebut. Untuk memberitahukan siapa yang melakukannya akan dipenggal oleh dia. Namun pola pikirnya lagi-lagi enggak ketahuan, lagi-lagi enggak ketahuan. Dia tidur lelap. Maka dia punya rencana. Humajabi sayfihi, ambil pedangnya oleh dia. Dihunuskan. Apa dia pikir? Fa'allaqa ali, pedangnya pun akhirnya dikalungkan ke lehernya patung tersebut. Waqala yukhatibuh. Kemudian Amr Jamuh mengatakan kepada patungnya, wallahi demi Allah, seandainya aku tahu siapa yang melakukan perbuatan ini, aku akan penggal dia. Namun aku tidak tahu. Maka aku kalungkan pedangku ini kepadamu, wahai manat. Ini Tuhannya patung yang diberi nama, yang diberi nama apa? Manat. Aku kalungkan pedangku ini di lehermu. Fa'inkana fika khairun, jikalau kamu memang Tuhan yang baik, maka lawanlah nanti malam siapa yang datang kepadamu. Benda mati, dia gak bisa ngomong apa-apa. Kalungkan pedangnya di lehernya, maka dia pun pergi tidur. Ya, sekarang pedangnya berada di mana? Lehernya si patung tersebut. Wahada syifu ma'ak, ini pedangku, saya letakkan di lehermu. Pergi dia. Karena apa? 2 kali tidak kedapatan. Ya tentunya patungnya ini kan yang mendapati siapa yang melakukan. Kalau memang kamu memang betul-betul Tuhan, lawan dia dengan pedangku ini. Nih, saya kasih kamu pedang. Wah, Tuhannya goblok berarti. Ya. Ah, Tuhan-Tuhanan bang. Falamma amsa syaihu wa nama adal fityatu ala sanam wa akhadu syaifal muallak fi rakabatihi wa rabatuhu bi'unuki kalbin mayyitin walqawhuma fi hufrati min tilkal hufar. Falamma asba syaihu jadda fi talabi sanamihi hatta wajadahu mulqan bainal akhar makrunan bi kalbin mayyitin munakkisan ala wajhihi inda dhalika nadhar ilayhi wa qala tallahi la kunta ilahan lam takun anta wa kalbun wa sabirin fi qarnin. Di malam itu, malam yang ketiga, Amr bin Jamuh tidur lelap di kamarnya. Maka di malam yang gelap tersebut, Mu'ad ibn Jabal bersama beberapa pemuda yang lainnya melakukan aksi yang ketiga kalinya. Kali ini aksinya lebih sadis lagi. Membikin Tuhan manat ini labakan tidak karuan. Ya. Diambillah oleh Mu'ad aghada syif al-mu'allak fi raqabati. Diambil pedangnya oleh Mu'ad dari lehernya patung tersebut. warabatuhu bi nu'uni kalbin mayyit. Kemudian pedangnya tadi diikatkan di leher anjing yang telah mati. Bangkai anjing. Dicari bangkai anjing. Ada bangkai anjing ini. Bangkai ini. Bangkai anjing bersama Tuhan Manat bersama pedangnya diikat jadi satu. Oleh Mu'ad ibn Jabal ini. Ya. Kemudian dilemparkan kembali ke sepiteng lagi. Ini aksinya Mu'ad ibn Jabal. Ya. Maka Amr ibn Jamu ini pun kemudian di pagi harinya mencari lagi patungnya. Didapatilah patungnya di tempat yang sama. Lebih terkejut lagi, makrunan bikalbin mayyit. Terkejut. Loh, patungku terikat dengan bangkai anjing. Waduh, ini Tuhan-Tuhanan ini. Mulailah dia pun berfikir dengan itu. Inda dalika nadhar ilaihi wa qal. Di saat itulah Amr ibn Jamuh pun sadar. Dia seraya melihat patungnya yang terikat dengan bangkai anjing dan pedangnya di sepiteng tadi. Dia pun mengatakan, tallahi demi Allah, kalau kamu memang Tuhan, kamu tidak akan seperti ini. Pahamlah dia bahwa sesungguhnya Manat itu bukan Tuhan yang layak disembah. Itu hanya patung bikinan manusia. Tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak bisa melindungi diri sendiri. Apalagi melindungi orang-orang yang menyembahnya. Sadarlah dia. Thumma aslama Syekh Bani Salamah wa husna islamu. Kemudian masuk Islamlah Amr bin Jamuh ini. Dengan sebab perbuatannya Mu'ad ibn Jabal dan beberapa pemuda-pemuda yang lain. Ini dilakukan oleh Mu'ad karena memang Islam mulai tersebar di kota Madinah. Kemudian kita masuk ke kisahnya Mu'ad ibn Jabal sendiri. Walamma qadimar rasulu alal madinati muhajiran لزمه الفتى معاذ ابن جبل ملازمة ظل صاحبه فأغاد عنه القرآن وتلقى عليه شرع الإسلام حتى غدا من أقرى من أقر الصحابة لكتاب الله وعلمهم بشرعه. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke kota Madinah, Mu'ad ibn Jabal bermulazamah dengan Rasulullah. Mu'ad ibn Jabal menghabiskan waktu dan hidupnya untuk selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di waktu itu beliau adalah seorang pemuda. Menghabiskan waktunya, hari-harinya sampai-sampai terkenal beliau seperti bayangannya Rasul. Di mana Rasulullah berada, Mu'ad ibn Jabal pasti ada di sampingnya. Ini kehidupannya Mu'ad ibn Jabal setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Fa'akhadha anhu al-Qur'an. Maka Mu'ad ibn Jabal pun menghafal Al-Qur'an langsung dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum mendapatkan wahyu apa dibacakan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Begitu beliau sudah menghafalkannya, dibacakan kepada sahabat-sahabatnya. Di antaranya adalah Mu'ad ibn Jabal. Sehingga Mu'ad ibn Jabal menghafal Al-Quran bukan dari mulut orang lain, tapi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaannya Mu'ad ibn Jabal. Wa talaqa alaihi syari'al Islam, dan beliau pun mempelajari syariat Islam langsung dari sumbernya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai jadilah beliau sebagai seorang yang terkenal ahli di bidang Al-Qur'an dan ahli di bidang syariat Islam. Dengan kata singkat, beliau ini adalah murid aslinya Rasulullah langsung. Gurunya beliau adalah Rasulullah langsung. Ini Mu'ad ibn Jabal. Haddatha Yazid ibn Qutayb qala. Suatu hari ada seorang ulama dari kalangan para tabi'in bernama Yazid ibn Qutayb. Beliau mengatakan, dakhaltu masjid Himsa. Aku pernah masuk ke masjid di negeri Hims. Sebuah nama. Ada Damaskus, Palestina, ada Hims. Aku pernah masuk ke masjid Himson. Hims. Faidana bifatan jadi syar. Qad istama hawlahu nas. Aku dapati di masjid itu ada seorang pemuda yang rambutnya tebal hitam. Aku lihat pemuda tersebut dikitari oleh manusia yang sangat banyak sekali, sedang berceramah tentang ilmu agama. Faida takallama kana man yakhruju min fihi nurun wa lu'lu'un. Kalau pemuda ini berbicara, seakan-akan keluar dari mulutnya cahaya intan berlian dan yang semisalnya. Dan beliau belum tahu pemuda ini siapa namanya. Belum tahu. Fakultu man hada. Aku bertanya kepada hadirin yang ada di waktu itu, siapa pemuda ini? Ucapannya sangat indah. Untaian katanya sangat bagus. Dan dalilnya sangat kuat. Ilmunya sangat dalam. Siapakah pemuda ini? Qalu Mu'ad ibn Jabal. Ini adalah Mu'ad ibn Jabal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warwa Abu Muslim al-Qalani qala ataitu masjid Dimashq fa halqatun fiha kuhulun min ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa shabul fihim أكحل العين براق الثنايا كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى فقلت لجليس لي من هذا فقال معاذ ابن جبل. Suatu hari diriwayatkan oleh seorang yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani, ulama di zaman para tabi'in. Aku di waktu itu masuk sebuah masjid besar di Damaskus. Karena nanti akan disebutkan Mu'ad ibn Jabal ini adalah da'inya Rasulullah yang diutus ke berbagai macam negeri. Sepeninggal Rasulullah, Mu'ad diutus oleh Abu Bakar. Sepeninggal Abu Bakar, Mu'ad diutus oleh Umar sebagai da'i. Di antaranya adalah ke Yaman, di antaranya ke Damaskus, ke Hims, dan nanti yang berikutnya adalah ke negeri Palestina. Akan kita baca kisahnya nanti insyaallah. Kata Abu Muslim Al-Khawlani, aku memasuki masjid besar di Damaskus. Aku dapati di waktu itu sebuah halaqah, majlis ta'lim, yang di situ terdapat banyak sahabat-sahabat Rasulullah. Ada sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini. Banyak sahabat. Namun, aku melihat ada seorang pemuda yang matanya bercelak, rambutnya hitam, wajahnya ganteng. Aku lihat pemuda ini, kalau ada pembicaraan di antara sahabat-sahabat yang ada, perbedaan di antara mereka, maka perbedaan itu dikembalikan kepada pemuda ini. Sepertinya pemuda ini kok utama sekali. Sahabat-sahabat yang lain bertanyanya kepada pemuda ini. Maka Abu Muslim Al-Hawlani ini bertanya-tanya, hebat betul pemuda ini, umurnya belum tua, namun sebagai sumber ilmu di kalangan para sahabat. Maka beliau pun bertanya, man hadza, siapa pemuda ini? Masya Allah, sebagai rujukannya para sahabat yang lain. Maka orang-orang yang ada di sekitar itu mengatakan, ini adalah Mu'adz ibn Jabal, ulama'nya para sahabat. Masya Allah, ini Mu'adz ibn Jabal. Wala gharwa, dan tidaklah asing, kata beliau, tidaklah aneh. Mu'adz rubbiya fi madrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mundu nu'umati al-adfar wa takharraja ala yadayhi fa nahala al-ilma min yanabi'ihi al-azira. Tidaklah aneh, bukan sesuatu yang mengherankan kalau Mu'adz seperti itu. Karena memang Mu'adz dari semenjak umuran pemuda, remaja menginjak muda, itu sudah dididik langsung oleh Rasulullah. Kalaulah dikatakan siapa gurunya Mu'adz, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana madrasahnya Mu'adz? Madrasahnya Rasulullah di Masjid Nabawi. Lulusan mana Mu'adz? Lulusannya sekolahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya ilmu. Di saat sahabat yang lainnya ada kesibukan-kesibukan dagang, kesibukan-kesibukan mengurusi bangsa, pemerintahan di waktu itu, diutus ini diutus itu, Mu'adz ibn Jabal duduk selalu bersama Rasulullah, menimba ilmu terus dengan Rasulullah. Pagi, siang, sore, malam, terus seperti itu Mu'adz ibn Jabal. Karena itu, ya pantas kalau ada beberapa sahabat yang belum mendengarkan sebuah hadis, ternyata Mu'adz telah mendengarkannya langsung dari Rasul. Ini dia. Sehingga tidaklah aneh kalau Mu'adz seperti itu posisinya di kalangan para sahabat. Wa akhadha al-ma'rifata min ma'iniha al-asil. Fakana khairu tilmidin li khairi mu'allimin. Mu'adz mengambil ayat bersama maknanya dari sumbernya langsung. Mu'adz mengambil hadis bersama pemahamannya dari sumbernya langsung. Maka beliau adalah sebaik-baik murid bagi sebaik-baik pengajar. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hasbu Mu'adz syahadatan an yaqula anhu ar-rasul. Suatu hari Rasulullah memberikan syahadah. Syahadah, kalau kita mengatakan zaman sekarang, ijazah. Sebagai bentuk rekomendasi atau pujian atau pernyataan dari seorang guru tentang muridnya. Oh, muridnya ini memiliki ilmu. Diberilah ijazah atau kalimat lainnya syahadah. Persaksian guru terhadap muridnya. Suatu hari Rasulullah mengatakan tentang Mu'adz, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz ibn Jabal. Orang yang paling tahu di umatku tentang halal dan haram adalah Mu'adz ibn Jabal. Ini tentu rekomendasinya Rasulullah an ilmin, di atas pengetahuan beliau terhadap posisi Mu'adz. dan kedalamannya ilmu Mu'ad ibn Jabal setelah belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Masya Allah ikhwan. Ini memberikan semangat kepada kita bahwa ilmu itu akan membawa orang kepada kemuliaan. Ilmu akan membawa pencarinya kepada tempat yang sangat terhormat. Walaupun usianya masih muda, ketika memiliki ilmu, orang-orang tua yang ada di waktu itu bertanyanya kepada Mu'ad, walaupun umurnya masih muda. Bukan umur yang sebagai tolak ukur, namun ilmu. Kemudian barulah umur yang matang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan dalam membaca kisahnya. Wahasbuhu fadlan ala ummati Muhammadin annahu kana ahadan nafari sittah alladhina jama'u al-Qur'ana ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keutamaannya Mu'ad ibn Jabal bagi umat Islam ini sampai yaumul kiamat adalah Mu'ad ibn Jabal adalah seorang di antara 6 yang ditunjuk untuk menguasai ilmu Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an Mu'ad ibn Jabal. Dan di saat penulisan Al-Qur'an, Mu'ad ibn Jabal pun salah satu di antara yang ditunjuk untuk menulisnya. Jadi dari sisi bacaan, beliau menguasai. Dari sisi huruf, suratan, ayat, beliau menguasai. Dari sisi tafsir, makna, beliau menguasai. Ini menunjukkan keutamanya Mu'ad, jasanya Mu'ad ibn Jabal bagi umat Islam. Sampai hari ini kita bisa membaca Al-Quran dengan mudah. Juz yang pertama sudah terkumpul sampai juz yang ke-30. Dengan harokat yang jelas, dengan ayat yang jelas, dengan surat yang jelas, dengan bacaan yang jelas pula. Salah satu yang berjasa kepada kita adalah Mu'ad ibn Jabal ini. Masya Allah ikhwan. Ya. Walida kana sabu Rasulillahi idha tahaddathu wa fihim Mu'ad ibn Jabal nadharu ilayhi haybatan lahu wa ta'ziman li'ilmihi. Oleh karena inilah ketika para sahabat sedang berkumpul, mereka membicarakan tentang ilmu, kemudian tiba-tiba muncul Mu'ad ibn Jabal di tengah-tengah mereka, maka mereka pun kemudian diam dan semuanya memandangkan wajahnya kepada Mu'ad ibn Jabal sebagai bentuk penghormatan kepada Mu'ad ibn Jabal walaupun umurnya masih muda. Karena mereka tahu dalam hal ilmu Mu'ad ibn Jabal adalah di antara sahabat yang besar yang memiliki ilmu di antara sahabat yang lainnya. Ini. Waqad wada'a ar-rasulul karim wa sahibahu min ba'dihi hadhihi taqatul 'ilmiyatul faridata fi khidmatil Islam wal muslimin. Sungguh di zaman Rasulullah Mu'ad sebagai dai yang diutus oleh Rasul, demikian pula di zaman khalifah yang setelahnya Abu Bakar dan Umar, mendudukkan Mu'ad sebagai utusan delegasi dalam hal ilmu. Kalau ada orang yang bertanya, satu kaum bertanya tentang ilmu, minta diutus seorang alim untuk mengajarkan ilmu. Yang diutus oleh Rasulullah siapa? Di antaranya adalah Mu'ad ibn Jabal. Begitu seterusnya di zaman Abu Bakar dan demikian pula di zaman Umar. Ini tak lain menunjukkan kedalamannya ilmu siapa? Mu'ad ibn Jabal. Nah. Fahada wan nabi yara jumu'a Quraisyin tadkhulu fi dinillahi afwaja ba'da fathi Makkah wa yash'uru bihajatil muslimin aljudud ila mu'allim kabirin yu'allimuhum alislam wa yufaqihuhum bi syara'ihi fa yahadu bi khilafatihi ala Makkah li'attab ibn Usayd wa yastabqi ma hum mu'ad min jabal liyu'allima an-nas al-Qur'an yufaqihuhum fi dinillah. Kisahnya, ketika Rasulullah mendapati tatkala penaklukan kota Mekah, penduduk Mekah banyak masuk Islam bergelombang-gelombang, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nasr, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk Islam berbondong-bondong masuk Islam, orang-orang yang berada di kota Mekah. Maka di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan pemimpin yang ada di kota Mekah bernama Attab ibn Usayd. Rasulullah setelah menaklukkan kota Mekah kembali ke Madinah. Dipilih sahabat Attab ibn Usayd untuk menjadi gubernur pemimpin di negeri Mekah. Ternyata kita lihat kaum muslimin yang baru-baru masuk Islam ini, yang mereka adalah musyrikin Quraisy aslinya dan penduduk sekitar kota Mekah, baru-baru masuk Islam, butuh ta'lim tidak? Butuh belajar tidak? Butuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasang Mu'ad ibn Jabal di samping sahabat yang bernama Attab ibn Usayd sebagai gubernur. Mu'ad ibn Jabal pun dipasang oleh Rasulullah di Mekah guna mengajari ilmu tentang urusan agama kepada masyarakat Mekah yang baru masuk Islam. Jadi dai kondang bapak, bukan hanya julukan sejuta umat ini, namun kaum muslimin sampai hari ini mendapatkan ilmu melalui diantaranya adalah jasanya Mu'ad ibn Jabal. Kira-kira dari zaman dulu sampai sekarang jutaan atau miliaran bapak. Ya. Jadi bukan hanya sejuta umat bapak. Ya. Bahkan setriliun umat lebih. Dan bilangan di atas triliun apa sih? Tidak ada. Ya. Kebingungan ngomongnya bapak. Kemudian kata beliau, walamma ja'at ruslu mulukil Yaman, ketika datang utusan dari raja-raja negeri Yaman. Negeri Yaman mendatangkan mengutus utusan ke Rasulullah di Madinah. Tu'lin Islama wa Islama man wara'aha, mengabarkan bahwa negeri Yaman rajanya dan masyarakatnya sudah masuk Islam. Ini berita yang mengembirakan. Wa tas'aluhu ayyabatha maha ma yu'allimun nasa dinahum. Maka utusan ini meminta kepada Rasul agar mengutus seorang dai ke negeri Yaman yang dulunya di antara mereka musyrikin, di antara warga Yaman ahlul kitab, dari kalangan Nasara, Yahudan Nasara. Karena memang agama yang ada di waktu itu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul kitab. Fisnya fis Arab. Agamanya agama Nasara. Karena memang agama sebelumnya, sebelum agama Islam ini adalah agamanya Nabi siapa? Isa ibnu Maryam. Sehingga Yaman di waktu itu masyarakatnya dari kalangan kaum musyrikinnya juga banyak, dari kalangan ahlul kitabnya juga banyak. mereka masuk Islam berbondong-bondong. Maka Rasulullah diminta untuk mengutus seorang da'i untuk mengajarkan Islam, mengajarkan ilmu kepada mereka. Maka apa yang terjadi di waktu itu? Intadaba li hadhihi al-muhimmati jiddan nafara min ad-du'ati al-hudat min ashabihi. Maka Rasulullah pun memilih di antara sahabat-sahabat yang memang layak untuk dikirim ke sebuah negeri mengajarkan Islam beserta syariat yang ada di dalam. Tentu ini tugas berat, orangnya pun orang pilihan yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa yang terjadi? Siapa yang dipilih oleh Rasulullah? Wa ammar Mu'ad ibn Jabalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tugas ini agar dilaksanakan oleh Mu'ad ibn Jabal. Dikirimlah Mu'ad ibn Jabal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan pelepasannya Mu'ad menuju Yaman. Ini terjadi di akhir-akhir hidupnya Rasulullah. Di waktu itu tidak seorang pun tahu dia akan wafat kapan. Kita katakan di akhir-akhir karena kita sudah tahu wafatnya Rasulullah kapan. Sudah tahu belum kalian? Wafatnya Rasulullah kapan? Tahu belum? Kalau wafatnya kalian kapan? Belum tahu. Ini maksudnya adalah tidak seorang pun tahu kapan Rasulullah akan wafat. Namun lihat kisahnya di sini. Wa qad kharaja an-nabiyyul karim shalawatullahi wa salamu alaihi yuwaddi'uhu bi'athahu al-huda wan-nur hadhihi wa tafika yamshi tahta rahilat Mu'ad wa Mu'ad raqiba. Begitu diumumkan oleh Rasulullah di Masjid Nabawi, Mu'ad akan berangkat ke negeri Yaman atas permintaan raja-raja dari Yaman yang sudah masuk Islam. Akhirnya beliau pun kemudian keluar dari rumah, melihat posisi Mu'ad berada di atas kudanya, Rasulullah berdiri di bawah, Mu'ad duduk di atas kendaraannya. Sebentar lagi mau berangkat ke negeri mana? Yaman. Yuwaddi'uhu, Rasulullah kemudian memberikan nasihat-nasihat, wajangan-wajangan, memberikan kata-kata perpisahan. Sebagaimana kita kalau hendak mengantar keluarga, semoga selama di jalan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa. Rasulullah mengingatkan hal itu kepada Mu'ad. Wa tafika yamshi. Mu'ad pun kemudian berjalan. Bukan berjalan, apanya berjalan? Kudanya mulai berjalan. Mu'ad berposisi duduk di atas apa? Kudanya. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdiri melepas begitu saja. Beliau pun mengiringi perjalannya Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad pun berjalan pelan-pelan. Rasulullah di sampingnya berjalan kaki. Masya Allah. Ini menunjukkan keutamaannya Mu'ad ibn Jabal. Da'inya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa tala Rasul masyahuma. Dan Rasulullah pun berjalan lama jalannya. Yakni jauh. Tidak cuma jalan sedikit, silakan. Tidak. Jalan Mu'ad di atas kudanya, Rasulullah jalan kaki terus agak jauh keluar dari kota Madinah. Di antara ucapan beliau kepada Mu'ad, "Tsumma awsahu wa qala." Rasulullah mewasiatkan, salah satu ucapannya adalah, "Ya Mu'ad, innaka asa Alla talqani ba'da 'ami hadha wa la'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Wahai Mu'adz, innaka 'asa, sesungguhnya engkau bisa jadi, wahai Mu'adz, tidak ketemu lagi setelahku ini. Orang kalau berpisah ngomong seperti itu bagaimana, Pak? Anda melepaskan anak pergi belajar umpamanya ke negeri Yaman umpamanya. Ya, ke tempatnya para ulama sana. Mengatakan, "Nak, besok enggak ketemu lagi sama abi." Maksudnya nopo? Bapakku harus mati. Seakan-akan seperti itu. Kira-kira sang anak bagaimana? Terenyuh tidak? Terenyuh. Tapi karena kita tidak tahu kapan kita mati, ya jangan pesan seperti itu. Dramatis teman, kata Nek. Belajar yang giat di tempatnya Syekh Abdurrahman. Besok sudah enggak ketemu sama abi lagi. Melas teman kepikiran malah. Jangan. Ini Rasulullah karena beliau tahu dengan berita dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Mu'ad, bisa jadi engkau tidak ketemu lagi setelah ini denganku. Bisa jadi engkau kembali ke Madinah, wahai Mu'ad. Engkau hanya melintas di masjidku dan kuburku. Ini ucapan Rasulullah. Oh, sudah habis waktunya ya. Lima menit lagi. Lima menit lagi azan ya. Muadzinnya mas, siapa muadzinnya? Hah? Enggak ada muadzinnya. Kalau enggak ada muadzinnya sudah enggak usah azan, bablas saja. Kita sebut yang terakhir. Fabaka Mu'ad jaza'an. Maka Mu'ad seketika itu menangis mendengarkan berita itu. Li firaki nabihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baka mahul muslimun. Maka Mu'ad pun menangis karena berita ini bukan sembarangan berita ini. Ini kalau yang ngomong wartawan enggak digubris. Tapi yang mengucapkan kata-kata ini Rasulullah. Ini isyarat dari beliau. Dan apa yang diucapkan oleh beliau pasti terjadi. Mu'ad tidak akan kembali ke Madinah bertemu lagi dengan Rasul. Maka beliau pun menangis mendengarkan berita itu. Demikian pula kaum muslimin yang ada di waktu itu. Melihat perpisahan antara Rasul dengan Mu'ad. Ikut menangis. Itu isyarat. Wasadaqa nubuwati Rasul. Dan telah benar kenabian Rasulullah memang. Tidak bohong Rasulullah. Fama tahalat aynan Mu'ad biruyatin nabihi ba'da tilka sa'ah. Setelah itu. Setelah perpisahan itu. Mu'ad tidak lagi bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Mu'ad kembali dari Yaman menuju Madinah, didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wallahu alam bissawab. Insyaallah mudah-mudahan kita akan lanjutkan kisahnya Mu'ad pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.